Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-ula ay al-fa'idatul ula ma dhakarahul mu'allif fil jam'i li ajlis safar wa hunaka a'darun ghairus safari tubihul jam'a. Faedah pertama, bahwasanya disebutkan oleh mu'allif tentang jama' karena safar. Tetapi di sana ada udur-udur lain, ada a'dar selain safar yang tubihul jama', yang membolehkan jama'. Minha diantaranya al-matar, hujan. Faqad rawa al-Bukhari anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam jama'a bain al-maghrib wal isha fi lailatin matirah. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah menjama' maghrib dengan isya pada malam yang hujan. Wa khassa al-jama' huna bil maghrib wal isya faqat dun adh-dhuhr wal 'ashr wa jawazahu jama'atun minhum al imam Ahmad wa ashabuhu. Dan itu hanya jama' maghrib wal isya, bukan duhur dan asar, tapi dibolehkan oleh sekelompok al jama'ah minhumul imam Ahmad, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, wa ashabuhu, dan para sahabat-sahabatnya, ay atba'uhu minal ulama al-hanabilah. Ini pengikut-pengikutnya dari kalangan para ulama al-hanabilah. Walakin ar-rajih wallahu ta'ala a'lam annal jama' fil matar muqayyad بجماعه في المسجد. هذا الذي عرفناه من الادله. قال بعض العلماء الجمع في المطر على شروط. جمع ketika hujan itu ada syarat-syaratnya. Pertama, المطر. أي المطر المبلل. المطر المبلل للثياب. Hujan yang memang membasahi pakaian. Jadi kalau ada hujan yang sangat kecilnya, mata tuh semun. Hujan gerimis, gerigis ya. Gerigis itu kecil sekali, tidak membasahi pakaian. Maka beberapa fuqaha menyatakan bahwa itu belum memberikan uzur. Walau ba'dul ulama min adh-dhahiriyah yaqulun 'ala dhahirihi, pokoknya hujan kayak apapun, seperti apapun, sekecil apapun, pokoknya hujan. Walakin al-fuqaha minhum wa laysu dhahiriyin, mereka melihat illah, al-hukmu yajurru ma'al illah wujudan wa 'adaman, hukum itu berjalan bersama illatnya, ada dan tidak adanya. Illatnya tentunya karena akan terganggu dengan hujan. Tetapi barakallahu fikum, kalau dia kecil sekali dan tidak membasahi, enggak ada gangguan apapun, maka tentunya tidak termasuk udzur. Idzan al-awwal al-matar. Thaniyan al-jama'ah fil masjid. Dianggap satu aja ya. Al-jama'ah في المسجد. لماذا قيد العلماء الجمع في المطر بجماعة في المسجد؟ لأن من يصلي في البيت على عذر وهو المطر يستطيع أن يصلي متى شاء. صحيح؟ العلة منتفية. العلة منتفية. إلا تيدا هذا. على صنف قوم جمع. تكوت كوجان أنك مصلى في روما. طيب. Berarti syarat kedua, al-jama'ah fil masjid. Thaniyan, ثالثا التقديم. لماذا؟ لأن الجمع التأخير لم يعرف هل ينزل المطر أو لم ينزل، هذا أولا. وثانيا إذا نزل المطر فكنا نقول ماذا؟ عذر أن نصلي في البيوت، كما قال في أذان المطر صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم. Maka enggak ada jamak ketika hujan dengan takhir. Yang ada adalah kasus jamak ketika hujan takdim. Ketika salat maghrib hujan besar, maka imam akan berkata aqimish shalah. Setelah salat maghrib aqimish shalah lil isya. Wa ba'da salat al isya fil maghrib jam'an yarji'un. Ma al udhur? Al udhur la'allahum la yastati'un أن يرجعوا إلى المسجد في العشاء. وإن توقف المطر، walaupun berhenti hujan, ada becek, ada banjir, ada gangguan sekian gangguan, sehingga tidak mengapa untuk menjamak jam'an taqdiman atau ala jam'i taqdim dengan jamak taqdim. إذا الشرط أو شروط هو المطر والجماعة في المسجد تقديم. رابعا مع الإمام الراتب، لماذا؟ لأن الصلاة الجماعة حق الإمام، أن يجمع أو لا يجمع حق من؟ حق الإمام الراتب. Tidak bisa sendiri-sendiri. Imamnya tidak menjamak, tiba-tiba makmumnya, kita jamak saja. Tidak bisa. Limana? Lianna salatul jamaah fil masjid ma'al imam al-ratib. Wa haqquhu haqqul imam al-ratib. Kalau imamnya tidak menjamak, kalian tidak bisa menjamak. Karena berarti kalian meninggalkan al-jamaah. Sebenarnya salat isya akan tetap salat jamaah. Tetapi kalau imamnya yang menyatakan hayya bina najma'u shalah li'anna al-laila al-matar aw li'anna al-yawm matar shalli al-jam'a thumma yarji'un. Khalas. Enggak ada panggilan lagi untuk salat isya. Enggak ada panggilan lagi untuk salat yang setelahnya karena masjid sudah mengadakan salat isya di waktu maghrib. Wa hakadha barakallahu fikum. اجتهد الفقهاء على ماذا؟ على شروط جمع في المطر. نرجع إلى الكتاب. وكذلك المرض، عذر kedua sakit. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. نبي صلى الله عليه وسلم pernah menjama zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, bukan karena khauf, bukan pula karena hujan. وفي رواية من غير خوف ولا سفر. Tanpa alasan takut, tanpa alasan safar. Berarti kita sudah mendapatkan sesungguhnya. Yang pertama, as-safar. A'dar. A'dar lil jama' awalan. As-safar. Thanian. Al-matar. Thalithan. Naam. Al-khawf. Hah? المرض. لماذا؟ لأن هذا الحديث يقول من غير خوف ولا مطر أو من غير خوف ولا سفر. Ini menunjukkan bahwa para sahabat tahu safar dengan khauf itu adalah alasan bolehnya menjama. Kok kali ini bukan karena safar, bukan karena khauf, bukan karena hujan. Berarti khauf termasuk udrun lil jama'. Idan al-a'dhar hasalna arba'ah. Safar, matar, khauf al-marad. Qala, dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, kalau bukan karena takut, bukan karena khauf ya, bukan karena safar, bukan pula karena hujan, berarti tidak ada lain kecuali karena sakit. Hadza qawluhu rahimahullah. Wa qad jawazahu katsirun minal ulama. Maka kebanyakan para ulama membolehkan jamak ketika sakit. Minhum Malik wa Ahmad wa Ishaq ibn Rahuya wal Hasan al-Basri rahimahumullah. Di antaranya beliau-beliau, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam al-Hasan. Wa qala bihi jama'atun min asy-Syafi'iyah. Dan juga berpendapat dengan ini sekelompok dari ulama Syafi'iyah. Faminhum Al-Khattabi. Di antara mereka adalah Al-Khattabi. Waqtarahu An-Nawawi. Dan dipilih pula oleh An-Nawawi. Fi Sahihi Muslim. Dalam syarah Sahih Muslim. Fi Sahih Muslim atau fi syarah Sahih Muslim? Fi syarahi. Nah, Sahih Muslim. Muslim ibn Hajjaj. Lakin fi syarhihi huwa syarah An-Nawawi. Wa dhakara Ibn Taymiyyah anna al-Imam Ahmad nassa ala jawazil jama' lil haraj. Dan bahwasanya Ibn Taymiyyah menyebutkan bahwa Imam Ahmad menyebutkan secara nas bolehnya menjama' lil haraj, bolehnya menjama' karena kesulitan atau kesusahan. Walis syughul, atau karena kesibukan. Bi hadis ruya fi dzalik, dengan hadis yang diriwayatkan dalam masalah ini. Baik, hadis tadi yang kalau tidak salah itu adalah Ibn Abbas yang sudah kita singgung kemarin, Rasulullah SAW pernah salat arba'an thumma arba'an. Beliau mengerjakan 4 rakaat kemudian 4 rakaat. Min ghairi safarin wala matar. Wa fi riwayah min ghairi khaufin wala safar. Bukan karena hujan, bukan karena safar, bukan karena khauf. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam berarti karena sakit, enggak ada lain. Tetapi justru ditanyakan kepada Ibn Abbas, kenapa kira-kira Rasulullah SAW menjamak padahal tidak karena takut, khauf, bukan karena safar, bukan karena hujan. Dijawab, memudahkan untuk kalian. Lisahil aw kama qala radhiyallahu ta'ala anhuma, untuk memudahkan kalian. Artinya barakallahu fikum, belum tentu karena sakit. Tetapi karena apapun, kalau itu adalah hajah, apalagi daruriyah, hajah yang sangat daruriyah, hajah daruriyah, maka tidak mengapa untuk menjamak. Dan sudah kita contohkan kemarin, bukan karena sakit pula, bukan karena sakit, karena apa? Sedang operasi, takut pasiennya mati kalau ditinggal sholat. Apa namanya ini? Masuk dalam safar? Bukan. Matar? Bukan. Khauf? Juga bukan. Marad? Bukan. Maradnya orang lain malah. Apa kita tulis? Yang kelima. Hah? Hajah? Nanti orang mengatakan saya juga punya hajat. Nah, syughlun syaghilun, kesibukan yang menyusahkan, yang sulit untuk kamu salat pada waktunya. Bisa karena tadi dokter yang mengoperasi pasiennya, bisa karena kemacetan yang susah kalian salat padanya. Ila akhirih. Sehingga Nabi SAW menyengaja menjamak tanpa alasan-alasan tadi agar kalian tahu ketika kalian punya hajah, apalagi hajahnya daruri, daruriyah, maka kalian boleh menjamak. Inna hadad din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushadad din illa ghalabah. Tidaklah ada orang yang menyusahkan atau mempersulit agama kecuali berakhir dengan tidak bisa konsekuen. Nah, kembali kepada kitab. وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة telah sabit pula pembolehan salat jamak bagi al-mustahadhah. Mustahadhah, orang yang kena penyakit, wanita tentunya khususnya, dia dalam keadaan berdarah terus-menerus seperti haid, tapi berkepanjangan. Bahkan diriwayatkan ada yang 7 tahun tidak berhenti darahnya. Beberapa riwayat membolehkan untuk menjamak. Limadha? Li'anna al-istihadhah naw'un min al-marad. Istihadhah adalah salah satu dari al-marad. Salah satu jenis sakit. Baik, apa hajatnya? Hajatnya karena seorang yang dalam keadaan istihadhah tidak bisa menyimpan thaharah. Kamu sekarang berwudu untuk salat zuhur. Kalau tidak batal, asar kalian bisa salat dalam keadaan tidak perlu berwudu lagi. Itu menyimpan thaharah. Kecuali mereka yang dalam keadaan mustahadhah, wanita-wanita yang istihadhah, maka mereka tidak bisa menyimpan wudu. Dia harus bersih diri, harus bertaharah setiap akan salat. Dan itu di tempat-tempat tertentu menyusahkan. Airnya susah dicari dan jauh. Maka ketika dia sudah punya taharah, dia kerjakan sekaligus maghrib dengan isya atau zuhur dengan asar. Barakallahu fikum. Limadha? Sibuk atau susah karena sakit. Itu faedah yang pertama. Apa kesimpulan faedah pertama? Walaupun dalam hadis kita disebutkan tentang bolehnya menjamak karena safar, tetapi hunaka a'dharun ukhra. Di sana ada udzur-udzur lain. Minha al-matar wal khauf wal marad wal syughlun syaghilun ila akhirah. Al-faedah ats-tsaniyah. Anna safar alladhi yubah fihi al-jama' qad ikhtalafa al-ulama'u fi tahdidihi. Safar yang membolehkan padanya jamak, safar yang karenanya dibolehkan jamak, itu ada perselisihan pula para ulama dalam menetapkan safar yang seperti apa. Faja'alahu al-imaman Asy-Syafi'i wa Ahmad. Adapun dua imam, Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal, mereka menjadikannya yaumaini qasidaini, perjalanan 2 hari. Yani 16 farsakhan. Perjalanan 2 hari itu kalau diukur dengan jarak, itu ada 16 farsakh. Satu farsakhnya 4 mil. 4 mil. Sedangkan mil, 1 mil adalah 1,5 kilo. Kilometer. Kilo, wanis kilometer. Baik. Berarti berapa itu perjalanan 2 hari? 4 x 16. Sebentar. Al-mil, 1,5 kilo. Berarti 4 mil berapa? 6 kilo. Begitu. 1,5 kali 4 berapa? Ta'rifun al-hisab walala? Kam? Sar? Wahid wa nus darb 4. Sar kam? 6. Baik, 6 kilo. 6 kilo ala kam? Naam. Itu baru dapat farsakh. Sedangkan perjalanan 2 hari dikatakan 16, berarti dikali 16. 6 kali 14. Kam? 126 kilo. 126 kilo itu dari mana ke mana? Dan sedikit ketegal nyampe. Baik. Ala kulli hal hadza qauluhum. Ini ucapan mereka. Waqtar Syekh Taqiyuddin anna kullama yusamma safaran tala aw qasr ubiha fihi al-jam'. Pendapat kedua, pendapatnya Taqiyuddin rahimahullah, bahwa semua yang dinamakan safar, apakah panjang atau pendek, ubiha fihi al-jam'. Dibolehkan padanya jama'. Baik. Tadi katanya yang terpaku pada lafaz pokoknya hujan kayak apapun juga itu dohiri. Kalau yang melihat ilatnya maka lihat hujan yang mubalil. Tapi di sini yang dohiri yang mana? Ayyib ikhwan fi din a'azakum la kalimat Taqiyuddin menyatakan pokoknya semua yang bernama safar ini bukan dari sisi zahirnya, justru dari ilatnya. Justru dari ilatnya. Limana? Karena safar illatuhu wahidah. Ilatnya sama. Apakah engkau safar dalam keadaan baru 10 farsakh atau sudah 20 atau sudah 100? Sama atau tidak sama? Sama. Kamu di sini enggak ada kamar mandi. Enggak mungkin susah cari air. Di sini juga sama, di sini juga sama, di sini juga sama. Artinya jarak tidak ngaruh. Selama kamu bukan di rumahmu sendiri, dalam keadaan di luar kota, maka engkau mendapatkan kesulitan. Illa wahidah. Lidzalik yaqul Taqiyuddin wa man ma'ahu, termasuk di antaranya Syekhul Islam rahimahullah. Mereka menyatakan pokoknya safar yang definisinya keluar kota. Bahkan beberapa ulama fuqaha menghitungnya dari rumah terakhir. Biasanya namanya kota atau kampung itu ada rumah-rumah banyak. Agak keluar kota agak jarang rumah. Sahih? Mulai sedikit. Rumah terakhir keluar kota. Kalau di sini rumah terakhir, habis itu sawah semua, ya kan? Negeri kalian hijau, masya Allah. Tapi di sana, begitu rumah terakhir, ke sana padang pasir, sejauh mata memandang. Sama susahnya untuk sholat di jalan. Enam. Di sebagian tempat mungkin hutan, di sebagian tempat lagi mungkin air, karena lautan, baru berangkat nih nelayan. Mungkin baru 50 meter atau 100 meter. Dengan yang sudah di tengah, sama sulitnya dia. Barakallahu fikum. Artinya sudah bukan lagi di rumahnya yang dia mempersiapkan segala sesuatunya di rumah. Atau adapun ketika safar, berbeda keadaannya. Tayyib, kembali. Wa annahu la yataqaddar bi muddah. Pendapat kedua ini berkata tidak diukur dengan muddah 2 hari atau 1 hari, tidak diukur dengan jarak sekian farsah atau sekian farsah. Wa qala inna nususal kitab was sunnah laisa fiha tafriqun baina safarin tawilin wa safarin qasir. Di dalam nas-nas dalil-dalil kitab was sunnah tidak ada padanya perbedaan atau pembedaan antara safar tawil atau safar qasir. Ayat berkata, in kuntum ala safarin, jika kalian di atas safar, ma yaqulu rabbuka tabaraka wa ta'ala safarin tawilin wala safarin qasir. Tetapi mutlakan, ini makna mutlak, enggak ada qaid, ghairu muqayyad bitawil wala yuqayyad bil qasir, lakin safaran mutlakan. فنرجع إلى إطلاق السفر لأن العلة واحدة. Kembali kepada mutlak safar, pokoknya safar, karena alasannya, ilatnya sama. Barakallahu fikum. فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه فرقا لا أصل له. Maka siapa yang membedakan antara safar ini dan safar itu, safar panjang, safar pendek, berarti dia membedakan apa yang Allah kumpulkan dalam satu kalimat. Disebutkan ala safarin. bayyanahu farakan la aslalahu, berarti apa yang Allah tidak sebutkan perbedaannya, berarti dia membedakan sesuatu yang tidak ada asalnya. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah. Apalagi ada riwayat, Allahu a'lam apakah dibawakan di sini. Kalau tidak kalian cari saja. Antum, Masya Allah, tulabul ilm, fi tadribid du'at, harus aktif. Guru kalian bukan Hafid Ibn Hajar, bukan Hafid fulan mufulan yang hafal semua hadis. Tetapi kalau disampaikan, diriwayatkan, maka kalian cari. Setelah kalian dapatkan, kalian lihat. Sahih atau dhaif. Enam. Bahwasanya para sahabat menyatakan, kami mengerjakan sholat jamak dalam keadaan kami masih melihat rumah-rumah Madinah, atau rumah-rumah Madinah, buyutul Madinah. Ini kalau kalian bisa dapatkan hadis ini, itu menjadi dalil yang kuat. Apalagi in sahar riwayat, in sahat riwayah. Apalagi kalau ternyata sahih riwayatnya. Kami mengerjakan sholat dalam keadaan kami masih melihat buyut al-Madinah. Masih terlihat rumah-rumah dari jauh. Kami sudah mengerjakan jamak. Artinya hadis ini menunjukkan jarak tidak ngaruh. Kalau dia sudah safar, bahkan kalau niat safar, sudah boleh jamak. Bagaimana sudah niat safar? Hah? Man ya'rif? Yang hadis kemarin, Rasulullah SAW kalau safar sebelum zawal, qaddam. Kalau ba'da zawal, akhar. Kalau safarnya sebelum duhur, maka ditakhirkan duhurnya dengan asar. Kalau berangkatnya ba'da duhur, ditarik asarnya setelah bersama duhur. Berarti sudah berangkat atau belum? Hah? Belum berangkat. Masih di tempat sudah menjamak antara duhur dengan asar, kemudian berangkat. Fahada dalil ala anna jama' fi safar tidak berkait dengan dekat atau jauh, bahkan baru niat safar sudah bisa menjamak. Baru niat safar sudah bisa menjamak. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa ma dhahaba ilaihi syekhul Islam huwa madhhabudz dhahiriyah wa nasarahu sahibul mughni. Dan juga apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah juga madhabnya Zahiriyah. Kalau kebetulan sama, bukan berarti cara berfikirnya sama, tidak. Sudah kita katakan tadi, bahwasanya Zahiriyah karena zahirnya. Zahirnya safar, ya safar. Enggak peduli mau safar kecil, safar panjang, safar pendek, safar karena kebaikan, safar karena kemaksiatan, safar. Karena beberapa ulama menyatakan safar untuk maksiat tidak boleh jamak. Karena keringanan itu untuk safar yang syar'i. Kalau safar untuk maksiat bukan safar syar'i, kata mereka. Kata Zahiriyah pokoknya safar, enggak ada kaid apapun. Lima ada. Al-zahir. Al-zahir. Tetapi para fuqaha melihatnya bukan hanya dari sisi zahir. Tetapi mereka melihatnya dari sisi apakah safar pendek atau safar panjang, illatnya wahidah. Kalaupun mau kita bicara tentang perbedaan, justru perbedaan yang nazil atau jaddi sair, seperti kemarin dibahas. Sudah singgah atau belum? Kalau sudah singgah, mungkin lebih roha. Itu pun masih dibolehkan jamak. Tetapi tidak dianjurkan. Dianjurkan ketika ala jaddi sair, di padang pasir, di jalan raya, atau kamu singgah di tempat istirahat, maka di sana silakan jamak. Tapi ketika sudah sampai di rumah saudaramu, atau di rumah kerabatmu, atau di rumah siapa, kamu singgah di situ, sudah agak lebih mudah. Bukan karena jauh dan pendek, tapi karena nazil atau ghairu nazil. Baik. Wa ala kulli hal, ada baiknya kita sampaikan juga, bahwa hukum asal dari nusus syar'iyah, nahkum ala zahirihi. Hukum asalnya dalam beristimbat dalil-dalil syar'i itu al-zahir memang. Al-zahir. Tetapi zahiriyah kebablasan. Sedangkan para ulama ahlu sunnah dalam keadaan melihat illatnya masing-masing. Apa maknanya hukum asalnya al-zahir? selama tidak ada illat yang maklumah, maka kembali ala zahir. Pokoknya apa kata Allah, apa kata Rasul, secara lafadznya, secara zahirnya, itu kita pegang. Baik. Illa idza dalla dalilun, kecuali kalau ditunjukkan oleh dalil lain yang akhrajahu min zahirihi, yang mengeluarkan dari zahirnya. Contoh di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Giliran bicara masalah sifat-sifat Allah, para ulama ahlu sunnah menyatakan ini kita tidak tahu tentang sifat Allah, bahkan tentang Allah secara zat kita enggak tahu. Sehingga apa kata zahirnya kita katakan itulah sifat Allah. Yani tangan kita terjemahkan tangan. Walaupun tidak sama dengan makhluknya tentunya. Walaupun tidak sama dengan apapun. Walaupun kita yakin tangannya sesuai dengan keagungannya. Di situ mereka menakwilkan ke segala macam. Maksudnya tangan ini maksud menakwilkan. Yani akhrajahu an bahirihi. Padahal gak ada dalil, gak ada alasan, gak ada perkara yang bisa menyeret dari dohirnya kepada yang lain. Itu kesalahan mereka. Giliran bicara masalah aula mastumun nisa, kata Allah, atau kalau kalian menyentuh wanita, ada dalil riwayat yang sharih sahih dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa aula mastumun nisa maknanya auja ma'tumun nisa, jika kalian menyentuh wanita maknanya berjima dengan istri kalian, maka mandilah. Tetapi justru mereka yang tadi menakwilkan ayat-ayat sifat, justru mereka berkata pokoknya kalau nyentuh perempuan batal, wudu lagi. Sehingga mereka, karena mereka sekolahnya ikhtilat, campur, begitu wudu, teman perempuannya menyatakan, ah batal, disenggol, wudu lagi. Balik lagi, senggol lagi, ah batal kan, ayo wudu lagi. Dikerjain sama teman-temannya. Bolak-balik sampai basah semua. Ini barakallahu fikum keanehan. Giliran perkara yang gak ada alasan secara syar'i wala dalil untuk menyimpangkannya dari zahirnya, kalian awwaltumuha, kalian takwilkan kemana-mana. Giliran ayat yang jelas ada riwayat yang menyebutkan lamastum aijama'tum, kalian justru tidak berani menakwilkannya. Padahal kaidahnya, hukum asalnya zahir. Hukum asalnya zahir. Nahnu ahli sunnah nahkum ala zahirihi. Illa idza dalla dalilun, kecuali kalau ada dalil lain yang menyeret dari zahir kepada selain zahirnya. Baik. Seperti tadi, kenapa safar adalah safar? Karena enggak ada dalil yang menyeret dari makna safar kepada makna lain. Kita kembali ke hukum asalnya. Lagi pula illatnya safar wahidah. Apakah 100 farsa atau 200 farsa atau 300 farsa sama. Selama dia bukan di rumahnya sendiri, bukan di kampungnya sendiri, bahkan dalam perjalanan ada kesusahan. Nah, barakallahu fikum. Adapun ketika berbicara sebelumnya tadi. Masalah apa? Di sana ada alasan. Ada illat yang maklumah dalam dalil-dalil lain. Maka mereka pun menyatakan dengan syarat hujan yang mubalil. Karena kita bicara uzur. Kalau tidak mubalil sama saja dengan tidak hujan. Barakallahu fikum. Al-fa'idah. Masih baqiya qawl ibn al-qayyim. Wa nasarahu sahibul mughni. Demikian pula didukung oleh sahibul mughni rahimahullah. Qala ibn al-qayyim fil huda. Wa amma ma yurwa anhu min at-tahdid bil yawmi aw al-yawmi aw al-thalatha falam yasihhu anhu minha shay'un al-batta. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun yang diriwayatkan tentang batasan safar satu hari atau dua hari atau tiga hari, maka lam yasih, tidak sahih dari beliau alaihi salatu wassalam sedikit pun. albattah, sama sekali. Wa in sahha fala yadullu ala tahdid. Mengapa? Karena ada yang meriwayatkan dan itu sahih. Pakai jar. Nabi pernah safar sekian farsakh dan beliau menjamak. Berkait apa enggak berkait dengan tahdid? Nabi pernah safar sekian farsakh dan beliau menjamak. Kita jawab, pernah juga sekian farsakh dan beliau menjamak. Pernah juga sekian farsakh dan beliau menjamak. Dan pernah juga beliau menjamak dalam keadaan rumah-rumah Madinah masih terlihat. Berarti apa? Berarti sekian farsa tadi laisa tahdidan. Beliau pernah sekian farsa. Ada beberapa ulama yang mengumpulkan. Ini 3 farsa. Ini 4 farsa. Ini 5 farsa. Ini 100 farsa. Ya akhirnya. Kemudian mereka katakan. Berarti yang paling kecil adalah 3. Maka ini batasannya. Hah? Jadi pernah sekian. Yang paling sedikitnya itu terdekat. Berarti Nabi menjamak yang terdekat adalah sekian. Kurang dari itu tidak boleh. Saya kita tanya, hadalil kalau kurang dari itu tidak boleh. Kebetulan safar Nabi sholatnya pada sekian farsa. Kebetulan. Bisa jadi kalau kurang pun dijamak oleh Nabi tidak tahu. Idan, qala Ibnu Qayyim, lam yasih. Min dhalika syai'un albatta. Wa in sahhat fala yadullu ala tahdid. Kalaupun ada yang sahih, tidak menunjukkan batasan. Faedah thalitha. Faedah yang ketiga. Inda jumhuril ulama anna tarkal jam'i afdal minal jama'. Menurut jumhur para ulama, bahwa tidak menjamak itu lebih afdal daripada menjamak. Illa fi jam'ai Arafah wa Muzdalifah. Kecuali pada 2 jamak. Jamak di Arafah dan jamak di Muzdalifah. Lima fi dhalika minal maslahah. Baik, ini faedah. Dan ini barakallahu fikum faedah rajihah. Bahwa sesungguhnya jamak berbeda dengan qasar. Adapun qasar, Nabi selalu qasar. Artinya, qasar itu adalah sesuatu yang sunnah ketika safar. Berarti apa yang afdal, mengqasar atau tidak mengqasar? Mengqasar yang afdal. Selalu. Ada kesusahan ataupun tidak ada kesusahan. Karena ada riwayat, bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan wajib qasar. Kok bisa? Rukhsah kok wajib? Beliau tidak menganggapnya rukhsah. Rahimahullah. Dan beliau punya wijhatun nazar. Punya wijhatun nazar. Mahuwa nazaruhu rahimahullah? Qala riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahwa kana salatu rak'ataini. Fazida fil hadar. Wa abqa fil safar. Kama qala fil riwayat. Bahwasanya sholat itu tadinya 2 rakaat. Sholat itu hukum asalnya 2 rakaat. Fazida fil hadar, kemudian ditambah ketika mukim, dan tetap 2 ketika safar. Berarti azimah atau rukhsah? Azimah. Azimah atau rukhsah? Ini pentingnya kalian belajar usul fikih. Hanya mempelajari istilahat ulama. Ngerti azimah itu apa? Ngerti rukhsah itu apa? Ngerti muqayyad apa? Ngerti mutlak apa? Nah, bukan kita disuruh ijtihad dengan usul fikih untuk istinbat hukum. Belum. Kita belum sampai derajatnya ke sana. Tetapi kalau mereka mengatakan hadzal hadis mutlak. Kalian paham? Demikian pula kalimat azimah. Perintah yang awal itu namanya azimah. Salatlah, puasalah, itu azimah. Kemudian kalau kalian tidak mampu, silakan dijamak. Kalau kalian safar, boleh dikosa dan sebagainya. Maka yang itu rukhsah, yang itu azimah. Kemudian ada hadis yang berbunyi, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah suka untuk diterima keringanan-keringanannya sebagaimana Allah suka dikerjakan azimah-azimahnya, perintah-perintahnya, perintah asalnya. Perintah asalnya dikerjakan, Allah suka. Dan kalau diberi keringanan, kalian kerjakan keringanan itu, Allah juga cinta, Allah juga suka. Sehingga jangan sok, sombong, dikasih rukhsah, akhlul saya gak mau. Walaupun safar, walaupun saya akan tetap puasa, walaupun di padang pasir yang panas terik, walaupun, sampai dia hampir mati. Karena kehausan. Nabi bertanya, ada apa itu? Ya Rasulullah, si fulan puasa. Dalam keadaan seperti ini, seperti ini. Kata Nabi, laisa minal birri as-shaumu fis safar. Tidak termasuk kebaikan puasa dalam safar. Kalau memaksakan diri, maka itu bukan kebaikan. Allah suka untuk dikerjakan keringanannya, sebagaimana Allah suka untuk dikerjakan azimahnya. Tayyib as'alukum. Dengan hadis tadi dari Syekh Al-Albani, bahwa tadinya salat itu dua, kemudian ditambah ketika safar, ditambah ketika mukim, dan tetap dua ketika safar. Berarti safar salat dua rakaat itu azimah atau rukhsah? Ala qawli rahimahullah, azimah. Hukum asal. Maka kata beliau tidak boleh lebih. Tetap dua rakaat. Bahkan kalau kalian salat bersama imam setempat. Berarti imamnya tidak mukim. Salat empat rakaat. Kalian duduk tahiyat pada rakaat kedua, berhenti. Sampai imam menambahkan dua rakaat lagi, kemudian salam, maka ikut salam bersama imam. Jadi kamu tetap dua, enggak ditambah. Taib ala kulli hal, kama qulna lakum lahu wijhatun nazar mujtahidan in asafa lahu ajran wa in akhta lahu ajrun wahid. Dari sini barakallahu fikum, kita lihat perbedaan yang sangat jelas antara jamak dengan qasar. Qasar itu justru sangat dianjurkan, bahkan ada yang berpendapat wajib untuk tetap dua rakaat. Adapun jamak, maka melihat hajah. Kalau tidak dijamak, lebih afdal. Dan itu banyak dalilnya, di antaranya apa yang sudah kita sampaikan ketika Rasulullah SAW di Mina 3 hari, tidak menjamak, tetapi mengqasar. Ini sekaligus dalil kedua-duanya. Qasarnya dikerjakan terus, jamaknya tidak. Illa fi jam'ain, kecuali pada dua jamak. Jamak ketika di Arafah dan jamak ketika di Muzdalifah. Karena ketika itu Rasulullah SAW menjamaknya karena ingin menyempurnakan dikirnya, wukufnya di Arafah, sehingga tidak disibukkan dengan yang lain. Demikian pula ketika berangkat, berangkat langsung sebelum salat maghrib ke Muzdalifah, dan di jamak takhir di Muzdalifah maghrib dengan isya. Maka iqtida'an bihi sallallahu alaihi wasallam fi hadainil makanain, di dua tempat ini yusannu an yujma' as-salatain. Disunnahkan, dianjurkan, dirajihkan untuk menjamak dua salat. Ma yukhad min al-hadis, apa yang diambil dari hadis? Istafadna min hadzal hadisi fawaid jammah. Minha jawazul jam' baina salatay dhuhr wal 'ashr wa baina salatay al maghrib wal 'isha. Disunahkannya menjamak antara dua salat duhur dengan asar dan dua salat maghrib dengan isya. Tidak boleh asar dengan maghrib, tidak boleh isya dengan subuh, enggak boleh pula subuh dengan duhur. Kalau ditanya mengapa, kita katakan naqif ala ma qala Allah wa qala Rasul. Yani ibadah tauqifiyah. Tauqifiyah sudah baku dari salahnya begitu. Baik. Tanya. Umumul hadis yufidu jawazit taqdimi wa ta'khir. Faedah kedua, keumuman hadis menunjukkan bolehnya jama' ta'khir dan bolehnya jama' taqdim. Baina salatain. Wa qad dallat 'alaihi al-adillah kama taqaddam, dan sudah ditunjukkan beberapa dalil-dalil sebagaimana telah lewat. Salisan. Zahiruhu annahu khas bima idza jadda bihi sayf. Tampaknya zahiruhu, tampaknya secara zahir bahwa jamak itu khusus ketika jadda bihi sayr, ketika dalam perjalanan yang berat. Artinya bukan singgah di satu tempat. Wa taqaddama al-khilaf fi dhalika wa adillatul ulama fi. Dan sudah lewat perselisihan para ulama, dan sudah lewat pula mana yang rajih baginya dari dalil-dalilnya dari para ulama. Walhamdulillah. Ma huwa rajih? Apa ikhtilafnya? Ikhtilafnya ada yang menyatakan disunahkannya hanya pada ala jaddi sayr saja. Ketika nazil tidak boleh. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, disunahkannya hanya pada Arafah dan Muzdalifah saja, tidak pada selain itu. Tetapi rajih jamak adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mutlaqis safar. Mutlaqis safar, mutlaq apakah tawil atau qasir, mutlaq apakah nazil atau ala jaddi sayf. Baik, hanya saja dianjurkan untuk menjamak kalau dalam keadaan jaddi sayf. Kalau dalam keadaan rohah, dalam keadaan ada waktu, maka tidak dianjurkan untuk menjamak. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah, wal hadithu yadullu ala al-jama' idha kana ala dhahri sayr walawla wurud ghairihi minal ahadith. Tampaknya secara zahir memang jamak itu kalau sedang benar-benar perjalanan, bukan yang singgah. Tetapi walaula wurudu ghairihi, kalau saja tidak diriwayatkan dalil-dalil lain dari hadis-hadis tentang jama' min ghairi hadhil hala. Kalau saja tidak ada riwayat lain yang menunjukkan bahwa Nabi menjamak dalam keadaan bukan jaddi sayr, lakana dalil yaqtadi imtina'. Bisa jadi dalil tadi menjadi larangan untuk jamak kecuali kalau jaddi sayr. Kalau tidak ada riwayat-riwayat yang Rasulullah SAW menjamak dalam keadaan bukan jaddi sayr. Fajawazul jam'i fi hadzal hadits qad 'allaqa bi sifatin lam yakun liyajuz ilgha'uha. Pembolehan jamak pada hadis ini 'allaqa atau berkait dengan sifat dan keadaan yang membolehkan. Lam yakun liyajuzu ilgha'uha, yang tidak mungkin dibolehkan untuk dibuang. Hadis yang bersama kita. Hadis yang bersama kita. Mana syahidnya? Perhatikan hadis yang bersama kita ini yang kalian sudah baca. Idza kana ala dhahri sayr. Ala dhahri sayr itu bukan nazil. Berarti hadis ini menunjukkan sunnahnya jamak ketika jaddi sayr saja. Nazil tidak. Loh, ternyata para ulama membolehkan bukan karena hadis ini. Para ulama membolehkan bukan karena hadis ini. Karena hadis ini ada qaid yang la yajuzu ilgha'uha, yang tidak boleh dibuang. Yaitu idza kana ala dhahri sayf. Tetapi ternyata Nabi pernah menjamak min ghairi matarin wala safarin wala khaufin ila akhirih. Qala lakin idza sahhal jama' fi halatin nuzul fal 'amal bihi aula. Tetapi kalau telah sahih terjadinya jamak dalam keadaan nuzul, maksudnya nazil, sudah singgah, bukan ala dhahri sayr, ternyata Nabi juga pernah mengerjakan, fal 'amal bihi aula, maka mengamalkan padanya lebih utama. Li qiyami dalilin akharin alal jawazi fi ghairi hadhihi surah. Karena telah tegak dalil yang lain yang membolehkan dalam keadaan lain. Hadis ini dalam keadaan ala dhahri sayr. Ternyata hadis lain dalam keadaan nuzul, kana nazilan. A'ni as-sayr, maksudku tidak dalam bentuk safar. Sayr tidak dalam keadaan berjalan. Wa qiyamu dhalika dalil yadullu ala ilgha' tibari hadzal wasf. Maka dalil ini menghilangkan i'tibar hadzal wasf, menghilangkan teranggapnya gambaran tadi. Undur ila sabura, wasf gambaran safarnya Rasulullah SAW ketika beliau menjamak. Yang pertama, hadis yang bersama kita disebutkan lafaznya sangat jelas, ala dhahri sayf. Kalau saja tidak ada dalil lain, fahadal wasf yakunu qaidan, gambaran ini menjadi qaid, menjadi ikatan. Tidak boleh menjamak kecuali kalau benar-benar ala dhahri sayf. Kalau singgah, sedang tinggal di rumah orang, atau sudah sampai di tujuan, maka tidak termasuk dalam hadis ini. Baik, ternyata ada dalil lain yang Rasulullah SAW menjamak ala wasfin nuzul. Akhirnya, setelah ada dalil yang sahih, Rasulullah SAW pernah pula menjamak ketika nazil, bukan ketika ala dhahri sayr, maka wasf tadi mulghah, tidak teranggap, tidak teranggap. Karena ini juga pernah, ini juga pernah. Khalas. Berarti al-wasf ghairu mu'tabar. Ghairu mu'tabar. Itu makna kalimat yadullu ala ilgha' i'tibar. Dibuangnya i'tibar hadzal wasf. Wala yumkin an yu'arid dhalika ad-dalil bil mafhum min hadzal hadis. Dan tidak mungkin menentang mafhum, apa yang dipahami dalam hadis ini. Lianna dalalatu dhalikal mantuq ala al-jawaz fi tilka surah bi khasrasiha arjah. Karena dalalah yang ditunjukkan secara mantuq. Apa mantuq? Ini juga istilah. Mantuq dengan mafhum. Mantuq itu teksnya, mafhum itu yang dipahami. Kalau bahasa kerennya, tekstual dengan kontekstual. Tekstual itu teksnya, itu mantuk. Kalau pemahamannya kontekstual dikatakan mafhum, mantuk dengan mafhum. Apa mantuknya? Ala dhahri sayr. Baik, apa mafhumnya? Mafhumnya anna nazil la yajuz. Ada mafhum. Min aina fahimna dhalik? Fahimna min hadha an-nutq. Idza kana ala dhahri as-sayr fal mafhum man laysa ala dhahri as-sayr ay kana nazilan la yajuzu al-jam' hada mafhum lakin mafhumuhu yu'arid mantuq al-hadith al-akhar. Mafhum dari sini bertentangan dengan apa yang mantuq dari hadis lain. Mafhum tayyib man lam yafham is'al al-fahim tayyib yadullu al-hadith ar-rabi'ah. Faedah yang keempat, hadis ini menunjukkan, wa ghairuhu, dan hadis lain dari ahadis, minal ahadis, annal jam'a yakhtassu bidduhr ma'al asr wal maghrib ma'al isya. Hadis ini dan hadis lainnya menunjukkan bahwa jama' khusus pada maghrib dan isya, dan pada duhur wal asr. Wa annal fajr la tajma' ila syai'in minha. Dan bahwasanya fajr tidak dijamakkan pada yang manapun. Tidak pada zuhur, tidak pada isya. Khalas. Apalagi yang tidak boleh? Maghrib dengan asr. Walaupun berdekatan. Dan itu bukan fajar. Ini kan hanya disebut fajar. Tapi bagaimana maghrib dengan isya? Maghrib dengan isya pun tidak ada riwayatnya. Apa dalilnya? Daliluhu adamu dalil. Dalilnya adamu dalil. Ay, maknanya bahwa selama tidak ada dalil, maka jangan dikerjakan satu ibadah kalau tidak ada contohnya. Karena kaidahnya, al-qawaid fiqhiyah, apa yang merupakan ibadah jangan dikerjakan kecuali kalau diajarkan, dicontohkan. Kalau tidak, jangan. Sedangkan masalah dunia kalian, antum ma'lamu bi umuri dunyakum, kerjakan apa yang kalian mau kecuali yang dilarang. Kalau masalah dunia, silakan kerjakan semua kecuali yang dilarang. Kalau sebaliknya, ibadah jangan dikerjakan kecuali yang diperintahkan. Tayyib, sekarang pertanyaannya, apakah ada contoh Rasulullah SAW menjamak maghrib dengan asr atau asr dengan maghrib, takdim atau takhir? Lam yusma' wa lam yurwa, tidak didengar, tidak ada riwayat yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Para ulama sepakat dalam masalah itu. Walhamdulillah rabbil alamin. Alfan Ustaz ralat bahwa 16 farsa setelah dihitung berarti 96 km. Hampir 100 km. 4 mil, 6 km, 6 km ke 16, 96. Siapa yang tadi jawab 100 lebih? Enam. Apa perlu pelajaran hisab? Enam. Zida fi tadrib ad-du'at darsun wahid wa huwa darsul hisab. Li hadha wa lil wirasah. Dan hukum waris nanti bakal banyak ngitung kalian. InsyaAllah bin Allah ta'ala.